Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna astaghal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah hadani Allah wa iyakum majma'in. Ngelajengakan pembahasan ahkamul janais ingkang terakhir dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah, wa tuhramu as-salatu wal istighfaru wat tarahum alal kufar wal munafiqin. Haram nyolati, nyalukakan pangapura, nyalukakan rahmah kasih sayang maring wong-wong kafir lan wong-wong munafik. Nggih, sampun kita sebutaken sinten tiang-tiang kafir lan sinten tiang-tiang munafik. Dene dalil ingkang dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ini ayat ini sambil kita was. Hadirin hafizakumullah, Al-Albani rahimahullah maringi penjelasan sebab mudune ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ku aja nyolati maring salah sine wong-wong mau sing ninggal selawas-lawase. Tegese wonten tiyang munafik mati, Rasul sallallahu alaihi wasallam niki larang nyolati. Niki munafik akbar napa munafik asghar? Akbar. Ini kata singa samun kita sebutakan. Dipun sebutakan sebab mudune ayat niki, sebab turune ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Marwa Abdullah ibni Umar wa abuhu wasyakilahu. Nggih, niki dipun kisahaken dening Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ngriwayataken kisah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nalikane mati Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nalikane mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul niki gembongeng munafik, termasuk tokoh wong munafik, pentolane wong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Mati niki. Nabi SAW waktu niku diundang dening keluargane supados nyolati. Keluargane Abdullah bin Ubay bin Salul, termasuk putrane Abdullah bin Ubay bin Salul niki sahabat taat dumateng Rasulullah SAW. Diundang niki Rasulullah SAW, kenapa? Kan nyolati. Nalikane Rasulullah SAW qoma, lama qoma Rasulullah wa sabata ilaih, Rasulullah pun ngadek niki badhe nyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hatta qumtu fi sadri fa akhadtu bi saubi fa qultu ya Rasulullah atusalli ala aduwillah ibni Abi Aufa. Umar bin Al-Khattab Umar bin Al-Khattab niki Rasulullah pun siap nyolati. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu niki terus napa ngadeg nang dadane Nabi. Nggih, karepe ngalang-alang nggih. Fa akhadtu bi sawbi, tak cekel kelambine Nabi. Terus aku ngomong maring Nabi, aku matur maring Nabi, ya Rasulullah, jenengan badhe nyolati musuhe Allah. Nggih, Abdullah bin Ubay bin Salul niki terkenal tiang munafik. Saking pundi Umar bin Al-Khattab niki saged ngerti nek niki tiang munafik, nggih, saking ucapan-ucapane, omongan-omongane, nggih, kalimat-kalimate, tindakan-tindakane. Katah nggih, bukti-bukti nek Abdullah bin Ubay bin Salul niki tiang napa? Munafik. Umar ngerti nak niki tiang munafik. Ya Rasulullah, jenengan badhe nyolati musuhe Allah atusalli ala aduwillah ibni Abi Aufa. Niki julukane Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul niku ibnu Abi Aufa. Waqad qala yaumun kadza wa kadza wa kadza. Lan Abdullah bin Ubay bin Salul pun ngendika ngaten. Niki dipun sebutaken dening Umar bin Al-Khattab bukti-buktine sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul niki munafik. Nggih. Di antara kalimat utawi ucapan omongan Abdullah bin Ubay bin Salul niku la yakhrujannal a'azzu min hal adzal. Nek wis tekan Madinah, wong sing mulia bakal ngetokaken wong sing hina. La yakhrujannal a'azzu minhu al-adzal. Nah, sing mulia sinten? Dheweke, sing hina sinten? Rasulullah. Dheweke nganggep awake niki mulia, Rasulullah niku dianggep wong sing napa? Hina. La yakhrujannal a'azzu minhal adzal. Bakal ngetokaken wong sing mulya dheweke niki Abdullah bin Ubay bin Salul sing ngusir nggih wong sing hina sinten? Rasulullah. Nggih. Nah, ini kan omongan nifak kan. Nih. Anten malih ucapane Abdullah bin Ubay bin Salul niki sedaya diabadikan dening Allah Taala teng Al-Qur'an nggih. La yakhrujannal a'azzu min hal adzal niki diabadikan dening Allah Taala teng Al-Qur'an. Ucapane Abdullah bin Ubay bin Salul. Anten malih ucapane omongane Abdullah bin Ubay bin Salul, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yang faddu. Kowe kabeh aja pada infak maring wong-wong sing ana nang pinggire Nabi. Provokasi, kenapa? Provokasi napa maksud ngene? Supaya sahabat-sahabat ini boten sami napa? Nginfakaken maring wong-wong sing fakir sing inda Rasulillah. Ini kan ucapan-ucapan napa jenenge? Dia ucapan munafik, ucapan nifak. Ucapan nifak. Gini, ini diantara ucapan-ucapannya. Dari tindakan-tindakan sana saya. Mulanya nonton riwayat nih kan, nalikane teng salah sini peperangan Rasulullah, sahabat-sahabat sami wangsul saking peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul nonton teng riku. Nah, anake Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti Abdullah bin Ubay bin Salul niki dua anak jenenge Abdullah. Hah? Gih mboten masalah. Ramane Abdullah, anake Abdullah. Lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sing munafik niki Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah. Lagi gadah anak jenenge Abdullah. Abdullah niki sahabat. Nggih. Senes munafik nggih. Sing munafik niku Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong munafik jenenge Abdullah nggih. Main temen nggih. Nggih jenengan Abdullah niku zaman-zaman jahiliyah niku Abdullah. Bapake Nabi Abdullah mati nang kahanan jahiliyah. Abdullah. Nah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul niki ngerti nek ramane niki munafik. Ngerti nek ramane munafik. Niku teng salah. Nggih, mangke wonten keterangan mangke. Nggih. Nggih, mangke insyaallah wonten keterangane. Nah, terus nang salah seneng peperangan niku, wangsul saking peperangan, Abdullah bin Ubay bin Salul niki nyegat ramane arti pateni. Ya, sebab ucapan-ucapane niki pancen kaya niku kok sih. La yakhrujannal a'azzu min hal azal. Ngowong sing kuat bakal ngetokaken wong sing hina. Sing kuat dheweke, sing mulia dheweke, sing terhormat dheweke, sing hina sinten? Nabi. Nah, niki anake emosi niki. Cegat, ramai cegat arti patene niku. Ning dilarang dening Nabi. Ya, sebab mangke wonten kesan nggih, wong Islam mateni wong Islam. Kan nggih kan? Nah, ning ngati dipateni niki kan mangke wonten kesan. Lah, ngoten niku kan. Wong Islam mateni wong Islam. Lah dilarang dening Nabi. Dilarang dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, men ora diomongaken wong Islam mateni wong Islam. Sing duraka sinten? Anak-anak mata. Nggih. Ramane niku teng barisan kaum muslimin. Nggih. Perang bareng kalian sinten? Kaum muslimin. Ning munafik. Musuh dalam selimut. Nggih. Rasulullah ngendika la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashhabah. Nek niku nganti dipateni Wong munafik ini dipateni. Mengko wong-wong pada ngomongaken Muhammad mateni sahabat-sahabat. Oke, kita lanjutkan asbabun nuzul ayat niki. Gitu, terus Abdullah bin Ubay bin Salul niki mati. Rasulullah diundang kan nyolati. Nggih, nalikane dheweke Rasulullah niki pun siap nyolati, Umar majulah. Sanjang dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, atusalli ala Adullah ibni Abi Aufa? Ya Rasulullah, jenengan badhe nyolati musuhe Allah ibnu Abi Aufa. Dheweke pun sanjang ngaten teng dinten teng dinten ngaten. Nggih, contoh-contoh ucapane wau nggih. Barang bukti. Nggih, di bulan Bali ini iki dening Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku bulan Bali ini ngucapaken dheweke ya Rasulullah niki tiang pun sanjang ngaten. Tiang niki sanjang ngaten. Ila tunfiqu ala man inda Rasulillah la yakhrujannal a'zu min hal adzal. Niku ucapane Abdullah bin Ubay bin Salul. Alaysa qad nahakallah an tusalli al munafiqin? Faqala istaghfirillah lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Jenengan alaysa qad nahakallah niki ucapane Umar niki. Ya Allah kan pun ngelarang jenengan nyolati tiang-tiang munafik. Terus Allah ngendika kowe njalukna pangapura nggo wong-wong munafik utawa kowe ora njalukaken pangapura nggo wong munafik, umpamane kowe njalukaken pangapura nggo wong-wong munafik 70 ping 70, Allah ora bakal aweh pangapura nggo wong-wong munafik. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Senajan kowe njalukaken pangapura nggo wong munafik ping 70, fala yaghfirallahu lahum. Allah ora bakal aweh pangapura nggo wong-wong munafik. Kita lanjutkan. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah mesem. Mesem nalikane di dinapakan iki jenenge. Nggih, ditegur, dilapori lan sane-sane saya kan wau. Fatabassama Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mesem. Faqala akhir anni ya Umar. Wis kami minggir bae Mar. Neng Umar ini yakin banget niki sih niki yang apa? Munafik. Bulan Bali ini malih. Falamma aksartu alaihi. Aku ngekehaken maning napa nih ucapan omongane yang tadi itu. Saya ngalang-alangi Nabi menajan apa? Kelati. Faqala inni khayyartu. Monggo Nabi ngendika inni khayyartu. Monggo satemene aku bingung. Nggih, sebab urung ana wahyu. Nanti nggih. Fakhtartu terus aku milih. Monggo aku milih fakhtartu, monggo aku milih. Qad qila li. Ya pancen wis ana ucapan, ana pengendikan maring aku. Koe njalukaken pangapura utawa koe ora njalukaken pangapura. Senajan kowe njalukaken pangapura nggo wong-wong munafik ping 70, Allah ora bakal aweh ngapura. Seumpamane niki ngendikane Nabi, seumpamane aku ngerti nek aku nambahi sekang 70, 75, 77, di ngapura, seumpamane aku nambahi sekang 70, terus di ngapura tek tambahi. Qala innahu munafiq. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala napa? Nabi napa Umar iki? Qala innahu munafiq. Nabi ngendika satemene dheweke wong munafik. Satemene dheweke wong munafik. Nggih, waktu niku pancen dereng wonten wahyu sing ngelarang nyolati wong sing zahire Islam. Nggih, dilematis napa jenenge? Satu sisi Nabi ngerti nek niki tiyang munafik. Lah Nabi nggih ngerti senajan dijalukaken pangapura nggih mboten di ngapura. Ning dilematis wong dereng wonten wahyu. Sing akhirnya Nabi SAW niku milih nyolati. Nabi SAW niku milih napa? Nyolati. Niki dereng rampung. Kalau njenengan maca asbabun nuzul ayat niki dereng rampung kan? Niki en asbabun nuzul loh. Sebab mudune ayat la takum napa wae? Wala tusalli ala ahadin minhum mata aba wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Nggih, akhirnya Nabi nyolati. Sallallahu alaihi Rasulullah. Sahabat-sahabat nggih nyolati. Umar nggih melu. Lah wong Nabi nyolati masa Umar orang melu. Fa sallaina alaihi. Akhirnya para sahabat niku nyolati sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Akhirnya disolati. Wa masya ma'ahu faqama ala qabri hatta farha minhu summan sorofa. Ini nanti dijujukakan penguburannya, nanti rampung penguburan. Summan nggih, niki sing nyeritakaken proses larangan niku wonten asbab nuzule. Dan niki sing diceritakaken niki sing jelasaken asbab nuzule. Nggih, mangke kesimpulane niku. Kesimpulane haram nyolati wong kafir, haram nyolati wong munafik. Ning proses tekan tingkatan haram niku wonten napa? Nganti tekan haram ini kok tentang proses. Nah, di antara proses yang disebutkan tentang ini, ini asbab nuzul ya, ngaten wau. Nah, terus sawis rampungan Nabi kondur ora suwe Allah nurunakan ayat wau. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kowe Muhammad aja nyolati maring salah jeneng wong sing mati nang kahanan munafik selawas-lawase. Wau dereng wonten nalikane Rasulullah nyolati niki dereng mudun ayat niki. Wahyune terlambat? Nggih mboten nonton wahyu terlambat. Nggih ngerti ning kan tengriku mangkan ten hikmah-hikmah di balikne. Wong niki nggih proses. Mboten nonton wahyu terlambat mboten nonton. Maksudnya jenengan, kenapa sih orang ket? Kenapa orang ket mau? Jadi menora kadung nyolati. Wong pancen Allah ngersakaken sing niki. Allah kelalen. Nggih, Allah mboten kelalen, Jibril nggih mboten terlambat oleh nekaga kenapa? Wah, yo. Nggih, dates napa Umar niku bener. Lah ning waktu niku urung ana wahyu kan. Umar jane pun bener Umar. Ya Rasulullah jenengan ajeng nyolati tiyang sing niku mungsuhe Allah. Ibnu Abi Aufa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar bener jane. Ning kan waktu niku Nabi bingung urung ana wahyu sing larang nyolati. Nabi dudu tunggu. Lah nggih, akhire dilematis. Nah, Dilema terus Nabi napa? Nyolati. Sahabat-sahabat bisa min apa? Nyolati nganti penguburannya rampung. Lah barang kondur oral suwe. Allah Subhanahu wa taala nurunakan ayat. Napa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Larangan nyolati wong munafik. Nggih, asline hukum Islam, asline hukum Islam niku kados dene wau wong sing dohire napa? Islam. Jadi sikapi kaya dene wong Islam. Nggih. Pun boten salah Nabi. Nek teng mriki nengeri angel banget iki. Nengeri wong munafik. Nggih leres angel nggih. Nggih. Nggih, salajenge pun dipun sebutake teng riwayat niki sawise kedadian kowe mau Nabi ora tau nyolati sawise kedadian kowe mau wong munafik sapa bae. Fama shalla Rasulullah ba'dahu ala munafik wala qama ala kubri hatta qabidahu Allah. Nganti ninggale Nabi Rasulullah niku ora tau bar niku nggih mung siji tok niku wau. Sebab baca nurung ana wahyu kan. Mung siji tok niku. Nggih. Niki kisah asbab nuzule ayat niki. Kisah asbabun nuzul ayat niki. Bon, jelas niki. Ampun nyalahkan Nabi, ampun nyalahkan Jibril, ampun nyalahkan wahyu niku. Terlambat. Nggih, pancen istilah bahasa seni ini di skenario kata niku. Di skenario kata niku. Settingnya kayak niku. Di bar niku Nabi mboten nate nyolati wong munafik sinten mawon. Lan ora tau ngadeng nang dhuwure kuburane wong munafik sapa bae. Oke, tetes intine ning ana wong munafik mati nifake niku nifakul akbar. Niku mboten kangge ngendi? Salati. Pun ketemu sini nggih. Nggih. Kita lanjutkan. Tesih kaitanipun kalian diharamaken nyolati, jalukaken pangapura, jalukaken kasih sayang maring wong-wong kafir lan wong-wong munafik. Kita tingali dalil salajengipun. Dipun sebutaken riwayat akhrajahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Jarir fi tafsirih anil Musyayyib Ibni Haznin radhiyallahu anhu nalikane Abu Thalib meh ninggal. Niki kisah niki nalikane Abu Thalib meh ninggal. Lan kita kisah niki pun sering kita waos nggih. Anna Abu Thalib lamma hadarat Abu Thalib al-wafat. Nalikane Abu Thalib niki meh ninggal. Rasulullah SAW niku ndukeni Abu Thalib. Ja'ahu Rasulullah. Nalikane Rasulullah SAW niku ndukeni Abu Thalib, tengriku pun nonten Abu Jahal lan pun nonten Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah. Jenenge Abdullah ning kafir nggih. Kafir. Abdullah bin Abi Umayyah. Nggih, terus teng riku pun wonten Abu Jahal. Abu Jahal niki senes jenengan asli kan. Ning mboten salah jenenge Umar nggih. Ya, wonten sing nate mireng. Jenenge Abu Jahal sinten Pak Marti? Abu Jahal niki dudu jeneng asli nggih. Nek mboten salah jeneng asline niku Umar. nek mboten salah nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate ndonga Allahumma aizil Islam bi ahadi umrain. Ya Allah mugi panjenengan mulyakaken Islam kelawan salah sining Umar loro. Nah sing mlebu Islam Umar bin Khattab. Nek mboten salah Abu Jahal niki Umar jenenge. Allah alam. Kula mboten kelalen niki. Nek mboten salah Umar niki jenenge. Ini saking gobloke nggih. Nganti ketelah Abu Jahal. Nggih. Ketelah niku. Nggih. Dados nalikane Rasul sallallahu alaihi wasallam niku ndugeni pamane Abu Thalib, tengriku pun nonton Abdullah bin Abi Umayyah lan Abu Jahal. Kali-kali ya tiyang musyrik. Kali-kali tiyang musyrik. Faqala Rasulullah. Monggo Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika. Napa pengendikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ammi. Innaka a'dhamun nasi alayya haqqan wa ahsanuhum indi yadan. Wala anta a'dhamu alayya haqqan min walidi. Qul faqul la ilaha illallah. Nggih, man jenengan tiyang sing paling ageng hake nggih kula. Lah nggih Nabi sallallahu niku diurusi dening pamane kan. Kecilik. Ini bahkan ramane niku mawon mboten kaya dene Abu Thalib kan. Ramane niku mboten menangi lahire. Nek biyunge biyunge menangi lahire mboten? Mbok jawabe mboten. Lah nggih, hak Abu Thalib niki gede banget indan Nabi. Nggih. Di hak kebagusane ini gede banget, akeh banget. Wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi. Jenengan luwih ageng hake tenimbang bapak kula. Faqul la ilaha illallah. Monggo man? Man ucapaken kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Asyhadu laka biha indallah. Aku engko dadi saksi kelawan ucapan jenengan kalimat la ilallah nang ngarsane Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Abu Jahal lan Abdullah bin Abi Umayyah niki nggih gadah misi aja. Kenapa ngocok-ngocoki? Niki enggak ada misi Abu Jahal lan Abdullah bin Abu Umayyah. Niki enggak ada misi. Misinya apa? Mempertahankan agama nenek moyang. Nih, faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apa kowe ora seneng? Apa kowe ora seneng maring agamane Abdul Muthalib? Nggih, apa agamane bapake? Agamane mbah Nabi. Apa kowe ora seneng sekang agamane Abdul Muthalib? Agama apa niki? Ini nyembah berhala, ibadah li ghairillah. Nggih. Apa kowe ora seneng maring agamane Abdul Muthalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alai wa yu'idu anna lahu tilkal maqalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bulan baleni. Tegese telaten. Nggih, niki tengriki wonten faedah nggih, wong dakwah niku pancen kudu napa? Laten ora mung pisan pindho, mungkin ping 3 ping 4 mungkin terus. Telaten ora kena emosi. Nggih, catatan penting niku lurus nggih. Telaten ora kena emosi. Sabar. Terus. Nggih. Nah niki kelemahane kula jenengan niku biasanya kurang telaten. Kurang napa ora malah? Nggih, karep pas iki ngomong langsung napa? Dadi nggih, langsung melu, langsung berubah. Datos di bulan baleni dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan baleni dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Abu Jahal nggih telaten. Nggih, Abu Jahal nggih napa? Telaten. Nggih, pada-pada telaten iki. Nggih, kita tingali keterangan selanjutnya pun. Hatta qala Abu Thalib. Oh, niki singkat ya nggih. Hatta qala Abu Thalib akhirima hatta qala Abu Thalib sehingga Abu Thalib niki teng akhire nggih sawise mun eneng-enengan apa bahasa Jawane nggih sing niki manut ucapaken Allah sing niki apa kowe ora seneng maring agama nenek moyang. Dibaleni mani dening Nabi, dibaleni mali dening sinten? Abu Jahalan Abdullah bin Abi Umayyah. Sing akhire dheweke niki Abu Thalib mati nang kahanan ora gelem ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Fa aba ayakula la ilaha illallah. Mongko Abu Thalib ora gelem ngucapaken kalimat la ilaha illallah. Nggih, kafir matine. Padahal Abu Thalib niku ngaku nek nabi niki rasule Allah. Siji-sijine sing berhak disembah niku nggih Allah. Ngakoni nek Islam niku nggih bener. Bahkan Abu Thalib niku nggih bela nabi. Nggih bela mati-matian leres. Mulane rikuwen dan batin tok niku iki. Karo Abu Jahal. Mulane siji-sijine wong kafir sing uli syafaat nggih nek Abu Thalib. Asline wong kafir niku mboten bakal angsal syafaat. Sebab syafaat Allah Taala niku diparingaken nggih tiang-tiang sing diridoni dening Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala niku mboten rido kejaba wong niku mati nang during tauhid. Nek wong niku mati ning gawa tauhid niki sing mangke-mangkene niku saged angsal napa? Syafaat. Sebab Allah Subhanahu wa taala ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho. Lah ning Abu Thalib niki angsal napa? Syafaat. Niki khusus. Syafaate Nabi nggih Abu Thalib. Ning nggih mboten dadekaken Abu Thalib niku metu sekang Islam. Metu sekang neraka. Angsal syafaat ning mboten dadekaken syafaat wau bebasakan Abu Thalib niku sekang geni neraka. Mung enteng. Mung enteng safangate. Napa safangate? Siksane nggih. Wis Abu Thalib wong kafir, ning siksane Abu Thalib niku enteng dibanding wong-wong kafir sanese. Lah entenge niku dlamakane nyenggol geni neraka uteke umep. Enteng. Terne kok pancen demen sih, demen kok sakingane karo Abu Jahal. Nggih, niku akibat utawi akibat pengaruh, pengaruh lingkungan. Coba gambaraken umpamane nalikane Abu Thalib meh mati, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah ora nang kono. Niku seumpama ini kan boten kan. Sarane engko lakon sih. Ya demen ya beneraken. Ya bener ya ya demen ya beneraken ya bela ya bantu. Bantu. Nek konten tiyang sing ngrusuhi nabi niki nggih dheweke sing nang ngarep. Kurang sisi trok tunduk. Ukur ora wani ngucap padus. Lagi tunduk nalikane nabi man ucapaken kalimat la ilaha illallah. Dheweke gelem tunduk beres. Mati ngucapaken kalimat la surga. Mengqala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Lah wis pokoke surga ampun niku. Wong Islam niku mangan busuk dosa kan. Ini wong kafir mlebu Islam. Dheweke mlebu Islam, dosa-dosa kafiran niku kebusuk. Langsung pun. Ya, sebab la ilaha illallah niku busuk dosa. Kalimat la ilallah niku busuk napa? Dosa. Neng mancan niku hidayah niku mboten teng tangane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah niku biadillah. Hidayah niku teng astane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Nabi mboten bisa. Dadekaken Abu Thalib muslim, muwahhid, mukmin. Nggih, nek mikir niki nggih masyaallah nggih kula njenengan dina nikmat dening Allah luar biasa. Jenengan ate ketemu Nabi mboten kan? Mireng langsung pengedikane Nabi mboten. Lah ning jenengan niku iman. Kula jenengan percaya. Kula jenengan purun syahadat. Padahal ora tahu ketemu ya orang mireng pengedikane nggih mboten jarake nggih. Aduh banget. Mulane leres napa sing ditinggalkan dening para ulama, nikmat sing paling gede niku nggih Islam. Nah seniki garin jaga nikmat niki kan. Kula njenengan niku mung diparingi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala Islam, garin dijaga niki nikmat. Nah, bisa istiqomah apa ora? Nggih, sebab sing teng pinggire Nabi, ngarepe Nabi, didakwahi dening Nabi, niki mboten purun Islam. Nggih, akhirnya Abu Thalib niki mati nang kahanan kafir. Saking melase, saking sayange, saking emane Nabi, Nabi niku janji arep njaluk pangapura nek ora dilarang. La astaghfirunna laka malam unha an. Aku arep njaluk pangapura nek ora dilarang. Nggih, kan kepriwe sing rasane coba nggih. Bayangaken rasane Nabi lah nggih. Kecilik diobani, diurusi, dibela, ninggal nang kahanan apa? Kafir ya, kepengin njaluk pangapura nggih. Nggih, kepengin njalukaken pangapura. Wallahi la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Demi Allah, teman-teman aku arep njaluk pangapura nggo sliramu Abu Thalib nek ora dilarang. Ya, tapi ucapane niki pengendikane nek ora dilarang, berarti kan durung yakin kan. Urung yakin nek niku ora dilarang kan? Ini mulane nek ora dilarang. Sing akhirnya Allah Subhanahu wa taala nurunaken ayat, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nggih, Allah Subhanahu wa taala nurunaken ayat, ora sepantese nabi lan wong-wong mukmin njalukaken pangapura nggo wong-wong musyrik. Senajan kerabat cedek. Kan cedek banget wong paman niku. Walau kanu uli kurba, sawise jelas nek dheweke niki ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nggih. Kaitanipun kalian Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala nurunaken ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Satemene kowe Muhammad ora bisa awe hidayah maring wong sing kowe senengi. Sinten sing disenengi dening Nabi? Pamane. Ini secara fitrah ponakan maring paman seneng. Wonten malih sing mahami innaka la tahdi man ahbabta, satemene kowe Muhammad ora bisa awe hidayah maring wong sing kowe senengi. Sing kowe seneng nek dheweke mlebu Islam. Iki makna ing nomor kali. Satemene kowe Muhammad ora bisa awe hidayah maring wong sing kowe senengi. Tegese satemene kowe Muhammad ora bisa awe hidayah maring wong sing kowe seneng nek dheweke mlebu Islam. sinten pamane. Nggih. Nabi mboten bisa napa ngislamaken. Walakin Allah yahdi mayyasa. Ananging Allah taala sing awi hidayah maring wong sing Allah kersakaken. Walakin Allah yahdi mayyasa. Ananging Allah taala awi hidayah maring wong sing Allah kersakaken. Lan iki terbukti nggih, mboten mung Nabi kita Muhammad sing ora bisa awi hidayah maring sababae nggih. Nabi Nuh ibadun bisa. Lagi Nabi Nuh anake bojone. Lagi anake niku kudu mutaken. Niki nekat. Aku arep munggah gunung. Niku kan. Ya akhirnya bener. Kelelep. Niki anake sinten? Nabi Nuh. Gis, gini ku wangsulan niku hidayah niku teng astane sinten Allah. Jadi ora bisa disalahna Nabi Nuh. Nabi Nuh anake be kafir. Nggih, Muhammad SAW pamane be ora bisa Islam, ora di ora bisa mlebu Islam. Lho didakwah kepriwe sih? Terus nyalahkan Nabi misalnya, mboten dadi, mboten bisa. Wong wau hubungan kali napa hidayah. Hidayah, hidayah biadillah. Nggih, sepindah bali niki nek kula jenengan ningali kisah niki, kula jenengan niku luar biasa diparingi nikmat dening Allah taala. Nggih kan? Nggih, kula jenengan muslim nggih. Muslim nggih, Abu Thalib sing niku didakwahi dening Nabi, kurang apa Nabi coba? Uli dakwah. Napa kurang pinter? Nggih mboten mungkin Nabi SAW niku kurang pinter uli napa? Dakwah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha mayyasha. Nah, wau kisah sing tengriku wau Abu Jahalan Abdullah bin Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah niki mlebu Islam. Abu Jahal bablas. Abdullah bin Abi Umayyah niki mlebu Islam. Dene Abu Jahal los bablas kafir. Ini beruntung nih Abdullah bin Abi Umayyah. Wau nem pun dakwai Abu Thalib kan cekelan kenceng. Maring agama nenek moyangnya, nggih. Ulama maringi pinten-pinten pinten-pinten keterangan kaitanipun pelajaran-pelajaran kaitanipun kali kisah niki. Di antarane alane kekancan karo wong sing ala. Bahayane lah ngeten nggih. Bahayane kekancan karo wong sing ala. Lagi wau Abu Thalib pinggire sinten? Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah waktu niku ala. Senajan akhirnya apik nggih. Niki bahayane kekancan karo wong sing ala. Aja nyedek-nyedek lah karo wong sing ala. Jadi berusaha menghindar karo wong sing napa? Ala. Lagi kosok balik nih ke kancana, umane tuh kancan, ini nggak wong sing apa, sing api. So pengaruh kancan ini luar biasa. Mulanya kau kata soal sing kulatur akan tengah jeng. Seumpamane waktu niku orang anak Abu Jahal, orang anak Abdullah bin Abu Maya, mung Nabi top. Lawang dilala ya, ya macam niku, wow, terus di skenario kayak niku. Sing akhirin Allah nurunaken ayat niki kan. Pelajaran sana saking kisah niki alane bela-bela napa niku ngegunggungaken ajaran nenek moyang. Nguri-uri. Nah, kula sing ngomong nguri-uri kok angel temen iki. Nguri-uri ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang sing niku bertentangan kalian Islam, buang. Nggih, dados nek wonten tiyang sing dalile niku nguri-uri, nguri-uri budaya leluhur niki alasannya wong jahiliyah. Lagi Abu Thalib niku alasane ngene apa? Apa kowe ora seneng maring agama nenek moyang? Kan nguri-uri leluhur. Lah seniki wong kok padha nguri-uri leluhur niki. Napa budayane leluhur, napa tilas, napa? Buang niku budaya-budaya kafir, budaya-budaya Hindu, budaya-budaya Buddha. Ya sebab Islam niku teka teng mriki pun Hindu Buddha kan? Buang niku. Nang selamatan niki, acara niki, kenduren apa nggih? Pokoke apa mana selamatan. Nyak rezeki mah. Nang tawa jabel ya rezeki. Lah ngene iki malah kadang-kadang nyun sewu, niki dadi programe pemerintah napa-napa mempertahankan budaya leluhur. Nggih, budaya-budaya sing bertentangan kalian Islam niku mestine dibuang, ampun diuri-uri. Nah nggih, mati malah diuri-uri malih. Nggih, satu sisi sing niki umumane mun ilang ditekakna budaya kafir liyane malih niku budaya-budaya kafir nggih. Nggih sing urung teka ya ditolak, men aja teka sing pun nonton teng riku sing bertentangan kalian Islam nggih mesine napa? Dibuang. Nggih, budaya-budaya sing sesuai kalian Islam nggih dilestarikan. Wong sesuai simpun sih. Artinya niku cocok karo Islam. Sing mboten sesuai kalian Islam buang. Sing niku teka mboten cocok karo Islam tolak. Kayak niku kan? Konsep e. Dene kenyataane niku masing-masing nggih. Ya pinter banget pandiring lebokan. Nggih. Dewe sing islami kedengan. Lah nggih sing digawe sing ketone islami. Lah nggih. Dewe lebokan iki saking pinter ae. Dia ngerti. Nggih. Lah, kaitanipun kalian pembahasan kita nggih. Harame nyolati, harame jalukaken pangapura, harame lan harame jalukaken kasih sayang. Niki ayat. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ora sepantese nabi lan wong-wong mukmin jalukaken pangapura nggo wong-wong musyrik. Nah, Abu Thalib mati nang kahanan musyrik. Jadi ora perlu disolati, ora perlu dijalukaken pangapura, ora perlu dijalukaken men oleh rahmah. Sebab matine niku musyrik kafir. Pun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.